الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. برقد الإمام سعد رحمه الله وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يوم القيامة وعلموا بطلانها ولم يمكنهم الإنكار maka apabila tatkala orang-orang musyrikin melihat sesembahan-sesembahan mereka yaumul qiyamah pada hari kiamat nanti, wa'alimu butlanaha, dan mereka mengetahui kebatilannya, walam yumkin memelingkar, sedangkan mereka tidak memungkinkan untuk melakukan pengingkaran. Qalu, mereka mengatakan, Rabbuna, ya Rabbana, ya Rabbana, haulai syurakauna alladzina kunna nadu min dunik. Mereka itu berhala-berhala, patung-patung, mereka lah sesembahan kami yang kami sembah, yang kami minta selain Engkau ya Allah. Laisa indana nab'un wala syafa', mereka tidak memiliki manfaat sedikit pun atau syafa'. Fanawwahu bi'anfusim bibutlanaha, dan mereka sendiri mengetahui kebatilannya. Kafaru biha, dan mereka mengkufurinya. Wabalatil bagdha wal adawatu bainahum wa bainaha, dan pada waktu itulah nampak jelas kebencian, permusuhan antara mereka dengan sesembahan-sembahannya. Falqau ilaihim qaul ay raddat alaihim syurakaum qauluhum faqalat lahum innakum lakadzibun. Maka dibantah oleh sembahan-sembahan tadi, berhala-berhala tadi, innakum lakadzibun. Ruddat alaihim syurakaum qawlum faqalat lahum innakum lakadzibun, sungguhnya kalianlah yang telah berdusta. Haidhu ja'altumuna syurakaan lillah, karena kalian sendirilah yang melakukan sesembahan-sembahan pada selain Allah. Lah kalian sendiri kok nyalahin orang, kok nyalahin yang lain. Artinya bantah-membantah antara orang musyrikin dengan sesembahannya. Ja'altumuna syurakaan lillah, kalian sendirilah yang menjadikan kami itu sesembahan-sembahan selain Allah. Wa'abadtumuna ma'ah, justru kalian sendirilah yang beribadah kepada kami bersama Allah. Falam na'murukum bidzalik, padahal kami tidak pernah memerintahkan untuk melakukan hal seperti itu. Wala za'amna anna fina istihqaqan lil uluhiyah, dan kita tidak pernah mengklaim, kita tidak pernah menetapkan bahwasanya kita ini, kami ini memiliki hak di dalam ubudiyah, uluhiyah. Wallahu alaikum. Sehingga celaan yang pantas itu ditujukan kepada kalian, karena kalianlah yang berbuat. Kok nyalahin yang lain? Ini bantah-bantahan. Fahina idin istaslamu lillah wa khadau li hukmi wa alimu anna mustahikuna lil adab. Maka ketika itulah mereka mengakui, tunduk hanya kepada Allah, tunduk kepada hukum Allah, dan mereka mengakui bahwasanya mereka lah berhak untuk disiksa dan diazab oleh Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan telah tersesatlah dari apa yang mereka dustakan. Pada qalun nar wa qad imtala'at qulubuhum min maqti anfusihim, dan mereka masuk seret ke dalam api neraka. Padahal dalam jiwa-jiwa mereka sudah dongkol terhadap diri mereka sendiri. Wa man hamida rabbahu annahu lam yu'aqibhum illa bima kasabu. Dan di antara pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seorang hamba melainkan disebabkan karena ulah tangan mereka sendiri, melainkan disebabkan karena perilaku mereka sendiri. Al-jazau min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya masing-masing. Kalau seandainya amalannya baik, maka balasannya pun baik. Kalau seandainya amalannya selama di dunia itu buruk, maka balasannya pun buruk. Waliyadzubillah. Hasilnya pun buruk. Waliyadzubillah. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.